Alhamdulillah, segala puji dan syukur panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita segala limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam ini semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk kita teruskan pembelajaran kita membaca kitab Tauhid Alladhi wa haqqullahi ala al-abid, iaitu kitab Tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Semoga Allah SWT merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Dan pada pelajaran lepas telah kita bahaskan bab siapa yang mentakdirkan Tauhid maka dia akan masuk syurga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Telah kita terangkan di sana pembahasan-pembahasan terutama sekali tentang makna mentakdirkan Tauhid. Dan telah kita jelaskan bahawa mentakdirkan Tauhid itu ada dua macam, iaitu mentakdirkan Tauhid yang wajib, dan yang kedua adalah mentakdirkan Tauhid yang wajib dan juga yang sunnah. Dan sebaik-baiknya adalah yang mentakdirkan Tauhid dengan mengerjakan yang wajib dan juga yang sunnah. Dan dalam hal ini kita katakan bahawa kedua-dua jenis pentakdir Tauhid ini akan masuk syurga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Dan terdapat ciri yang menyatukan mereka yang mentakdirkan Tauhid ini sebagaimana yang terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW yang kita baca kemarin, iaitu mereka-mereka yang tidak meminta diruqyahkan dan tidak minta diubat dengan besi panas dan juga tidak bertatayur, dan mereka semua bertawakal hanya kepada Tuhan mereka. Dan ini adalah sifat-sifat orang yang mentakdirkan Tauhid, tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas perkara ini menyalahi kefahaman sebahagian orang yang mengatakan kita tauhidkan Allah SWT dalam ibadat, tapi dalam waktu yang sama hati kita mesti berpaut dengan para awliya, hati kita mesti berpaut dengan para salihin, kita mesti cinta pada para salihin, pada nabi-nabi, hati kita bahkan mesti sentiasa berpaut pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap masa. Jadi kata-kata seperti ini mempunyai kebenaran dan juga kebatilan. Walaupun kita tahu bahawa kita wajib mencintai para anbiya, begitu juga dengan orang-orang yang soleh, tetapi tidak sampai kita memautkan hati kita, menggantungkan hati kita ke atas orang-orang yang soleh, para nabi, para awliya, kerana itu menyalahi akan tauhid yang diwajibkan atas kita, iaitu memautkan hati kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada dalam hal ini adalah cinta kepada mereka kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cinta kepada orang soleh, pada anbiya ini disebabkan itu salah satu daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta pada apa, siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun satu lagi makna mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencintai mereka adalah dengan mengikuti perkara-perkara yang datang daripada mereka yang bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai Nabi SAW tidak akan berlaku jika kita tidak mentaati akan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia kata dia berpaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, maka hendaklah dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan wali, begitu juga dengan orang soleh, imam, ulama dan sebagainya, kita mencintai mereka betul, tapi kita tidak mentaati mereka seperti kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab mereka-mereka ini ditaati selama mana mereka membawa kita kepada ketaatan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang mereka bawa bercanggah bersalahan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mungkin kita boleh mentaati mereka dalam hal tersebut. Jadi ada perkara yang berbeza dalam hal ini. Jadi hendaklah kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada soalan-soalan pada minggu lepas tentang hukum meminta kepada orang lain sesuatu hajat sama ada ia adalah hajat duniawi ataupun ukhrawi. Kalau kita katakan meminta suatu hajat yang mempunyai kebaikan ukhrawi kepada kita dan dia mampu melakukannya, maka itu tidak masuk ke dalam apa? Tidak bertawakal pada Allah SWT, tidak masuk dalam meminta-minta. Jadi kalau kita minta dia ilmu misalnya, kerana yang dia boleh berikan kepada kita, ataupun nasihat tentang agama, tentang akhirat yang dia boleh berikan kepada kita, ataupun manfaat-manfaat ukhrawi yang lain, doakan untuk kita tentang akhirat, maka tentu sekali tidak salah kita minta dia, minta daripada dia. Dan itu termasuk bertawasul yang yang diizinkan oleh Allah SWT, yang disyariatkan. Sebab para sahabat, mereka tak minta pada Allah SWT langsung ilmu daripada Allah SWT. Tapi apa mereka buat? Mereka duduk dan belajar daripada Rasulullah SAW. Bila mereka tak faham, mereka tak tanya pada Allah SWT langsung, tapi mereka bertanya pada Rasulullah SAW. Sebab apa? Itu adalah perantaraannya yang benar, yang disyariatkan. Adapun meminta sesuatu yang tidak boleh seorang itu berkuasa melakukannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengampunkan dosa, memberikan syafaat dan menaikkan darajat dan sebagainya, maka yang ini tak boleh kita minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat, dia khadam kepada Rasulullah Sallam. Jadi dia berkhidmat pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tanya dia, mintalah aku apa yang kamu mau minta. Jadi dia kata, aku minta murafakata, yakni aku minta supaya aku bersama-sama dengan engkau di syurga kelak. Itu yang diminta pada Nabi SAW. Boleh tak Nabi SAW kata? Boleh. Tidak. Nabi SAW kata, tolonglah aku, bantulah aku dengan kau perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Maknanya banyakkan solat. Solat wajib itu sekali lah, tak boleh banyak lagi. Tapi apa? Solat-solat sunat. Jadi dengan kau banyakkan solat sunat, maknanya kau akan banyak sujud, dan dengan amal perbuatan engkau sendiri, dengan campur dengan doa aku sebagai seorang Nabi, insyaAllah kau akan dapat apa yang kau mau minta, kebaikan di akhirat, itu bersama dengan aku di syurga kelak. Jadi kita lihat kefahaman yang benar dalam masalah meminta ini, dalam masalah bertawakal ini. Jadi sebab itu kita kena bezakan permintaan duniawi dan permintaan akhirat. Walaupun dalam mengubatkan luka, sengat dan sebagainya, walaupun dia dibolehkan, dia bukan haram. Kita kalau minta orang ubatkan kita punya sengat dan sebagainya, tak adalah sampai kita jatuh daripada tauhid kepada syirik sampai masuk neraka, tak. Dia cuma kurang afdal je, tapi dia tidak haram dan tidak berdosa. Itu pun di ada yang lebih tinggi daripada itu, iaitu jangan minta dirukyahkan. Tapi tak salah, sebab apa? Dia perkara duniawi, perkara duniawi. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, minta rezeki ataupun minta harta benda dan sebagainya, makan minum daripada orang lain, harapkan belas kasihan orang lain, tentu sekali ia juga termasuk dalam bab ini, iaitu mengurangkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi asalnya kita usaha sendiri, lepas itu kita berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebab itu ada juga masalah, ada riwayat bahawa apabila seorang itu nak bersafar, ya, jadi kita minta kepada kawan kita yang musafir itu supaya doakan kita, betul tak? Jadi macam mana ni? Ada syariat untuk kita minta pada orang lain, dan permintaan itu mungkin perkara dunia, mungkin perkara akhirat. Jadi jawab kita macam ini. Ada lagi satu perkara tentang meminta orang lain, sesuatu perkara ni, dia bukan haram. Ni masalah ni tak ada kena-mengena dengan haram pun, cuma mana yang afdal ataupun tidak saja dalam masalah tauhid. Jadi kalau kita lihat, syariat akan membenarkan meminta sesuatu daripada orang lain jika mana permintaan itu, kalau kita minta, bukan hanya memberi manfaat pada kita sendiri sahaja, tetapi bila kita minta pada orang itu, orang itu pun juga dapat manfaat daripada permintaan kita. Sebab itu kalau orang itu musafir, lepas tu dia doakan untuk kita, bukan kita seorang je dapat. Dia bukan macam kita pergi doktor, doktor baikkan kita, kita seorang je yang baik daripada sakit ke, doktor pun baik daripada sakit. Doktor tak sakit mana, dia tak dapat apa-apa kan, betul? Tapi kalau orang tu doa untuk kita mizahril ghaib, yang ni dengan kita tak nampak, yang jauh daripada kita, maka malaikat akan datang dan malaikat akan kata amin, akan mengaminkan doanya. Walakami seluru, dan untuk kau yang sepertinya. Jadi kalau apa yang kau minta kepada dunia, yang kebaikan dunia, engkau pun akan dapat yang serupa. Jadi sebenarnya bila kita minta pada dia, bukan untuk kita sahaja, tapi untuk dia juga. Kalau kita niatkan begitu, maka tidak jatuh kita punya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak eh? Kemudian ada orang pula tanya, bagaimana pula pada zaman Nabi SAW, sedang khutbah, ada orang datang daripada dusun perkampungan, dia kata, ya Rasulullah, halakatil amwal, telah binasalah harta benda, binatang ternakan dah mati, kerana apa? Telah kekeringan, hujan tak turun dah lama. Udu Allah an yuhyi tanah, atau lebih kurang macam itu. Ya ini, doalah pada Allah wahai Rasulullah, supaya apa ni? Supaya Allah menurunkan hujan untuk kita. Jadi Nabi SAW atas mimbar tengah khutbah jemaah, dia pun kata, angkat dua tangan, dia kata, Allahumma arifna, Allahumma arifna, Allahumma arifna, dengan lafaz riwayat yang berbeza-beza. Semoga Allah, wahai Allah, hujankanlah kami, turunkan hujanlah kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. Jadi bila orang itu tak sampai apa ni beberapa lama, lepas mereka keluar dari solat jemaah, dah mula hujan turun lebat. Baik. Jadi dalam riwayat itu, orang ini minta pada Nabi SAW, betul tak? Kerana dunia ke akhirat, minta hujan dunia. Kata kurang tawakal. Pertama sekali kita kena faham bahawa walaupun dia kurang tawakal, dia tak maknanya sampai masuk syirik atau bid'ah. Tidak. Sebab boleh tak Nabi SAW doa untuk dia? Boleh, pasal dia masih hidup. Ini beza dengan apa orang buat, minta Nabi SAW doa dah meninggal dunia kat kubur dia. Wahai Rasulullah, syafaatkan kami dan seterusnya, tunjukkanlah kami jalan yang benar ke, padahal Nabi SAW masih apa ni belum dibangkitkan lagi daripada apa? Daripada matinya. Dek, yang penting kat sini, kalau orang tanya, dia minta satu perkara duniawi. Tapi apa kita katakan, Nabi SAW kalau minta hujan, manfaat daripada hujan yang Allah turunkan itu hanya pada orang tu sendiri ke, atau juga pada Nabi SAW? Yang dapat Nabi SAW juga. Jadi yang minta tu pun dapat manfaat, dia tak salah. Begitu juga bukan mereka berdua, semua dapat. Satu Madinah dapat. Dan riwayatnya adalah hujan terus turun tak berhenti-henti sampai apa? Dah orang lagi satu Jumaat, orang tu datang lagi sekali, wahai Rasulullah, hujan turun dah tak berhenti-henti lah, masalah besar lah. Boleh binasa kita punya apa ni? Kita punya harta benda. Jadi doalah pada Allah SWT, jangan hujan kat tempat kita je. Maka dalam soalan kata, Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina, keliling kami tapi jangan kat atas kami. Jadi kita apa ni? Tak teruk kena hujan. Kalau kita tahu siapa pernah tinggal kat Madinah, dia tak ada longkang punya. Dia kalau hujan sekejap je pun, setengah jam pun habis semua lecak. Pintu pun tak boleh buka apa? Dah jadi apa? Lumpur. Pintu tak boleh buka. Sebab dah lumpur sangat. Kalau kita rumah kat bawah, air semua masuk kat dalam. Baik. Kalau kita rumah kat atas pun, kita kena buka pintu kat bawah kan? Jadi masalah besar. Dia tanah berlumpur. Jadi yang penting kat sini adalah minta sesuatu perkara itu, jika ia juga memberi manfaat kepada orang yang kita minta tu, maka tak menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham eh? Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada masalah. Kita minta orang saleh doakan untuk kita. Okay, tapi yang sebaiknya apa? Kita tak lakukan demikian, tapi kita apa ni? Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendiri. Baik. Jadi kita teruskan bab yang baru adalah babun al-khawfu minasyirk, takut daripada syirik. Itu surat 125 nas hadis bahasa Arabnya ataupun bab bahasa Arabnya. Wa qaulullahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Qala al-Khalil alaihi salam وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ وَفِي الْحَدِيثِ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرِ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ الْرِيَاءُ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhalan nar. Maksudnya takut kepada syirik. Firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni segala dosa selainnya bagi siapa pun yang dikehendakinya. Ayat dalam surah An-Nisa 48 dan 116. Dan Al-Khalil Ibrahim AS berdoa, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah patung-patung. An-Na'budal Asnam. Dalam surah Ibrahim. Diriwayatkan dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kamu adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, riya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, masuklah ia ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menemui Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk syurga. Tetapi barang siapa menemuinya dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Jadi bab ini menyambung akan bab-bab berikutnya, dan telah kita lihat tertibnya amat tepat sekali. Sebab bab-bab yang berikutnya menerangkan pertama sekali tentang tauhid itu sendiri, bahawa asal maksud tujuan diciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan ibadat itu tak dinamakan ibadat, melainkan disertakan dengan tauhid. Jadi itu menunjukkan wajibnya tauhid. Dan kedua, disebutkan pula tentang hak-hak Allah SWT ke atas hamba-hambanya, iaitu hendaklah mereka tidak mencirikan Allah SWT dengan sesuatu pun. Jadi ini menunjukkan kewajipan tauhid atas semua manusia. Kemudian diikuti dengan bab menerangkan tentang fadl tauhid, keistimewaan, kelebihan tauhid dan dosa-dosa yang diampunkannya. Baik, so itu menunjukkan bahawa tauhid ini wajib. Tauhid itu punya banyak keistimewaannya. Ia menghapuskan semua dosa. Ia menghapuskan semua dosa. Bukan ada dosa yang tak dihapuskan, semua dosa. Sebab siapa yang mentauhidkan Allah SWT, dalam hadis Ubadah bin Samit yang menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammad abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, wal jannah haq, syurga itu benar, wa annara haq, adkhalahullahu jannata ala makana minal amal. Pasti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga mengikut amalannya. Itu kita dah syarahkan. Ingat lagi amalan, amalannya maknanya apa? Ada dua tafsiran tentang amalan. Sama ada amalan soleh, kalau ikut tafsiran dia akan masuk syurga mengikut amalan soleh. Jadi kalau amalan solehnya dia tinggi, dia akan masuk syurga darajat yang lebih tinggi. Kalau kurang lah. Tapi kalau amalan tu umum, amalan soleh ataupun tak soleh pun, dia akan masuk syurga mengikut amalannya. Yang ini maksudnya, kalau diampunkan Allah SWT, kalau dia ada dosa, maka dia akan masuk syurga terus. Kalau Allah SWT menghukumnya, dia tetap akan keluar daripada api neraka dan dia akan masuk syurga. Dia takkan kekal kalau diazab di dalam api neraka. So itu menunjukkan kelebihan tauhid dan dosa-dosa yang diampunkan. Ini semua dosa diampunkan. Kemudian datang kita kepada bab yang sebelum ini, iaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisab. Siapa yang mentahqiqkan tauhid pasti dia akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Oh, jadi ini satu darajat yang lebih mulia. Jadi kalau tadi orang yang mentauhidkan saja, walaupun ada amalan soleh, amalan tak soleh pun masuk syurga, tapi siapa yang mentahqiqkan tauhid, bukan dia masuk syurga, dia tak akan masuk, dia tak akan dihisab oleh Allah SWT. Maknanya amalan dia dah tak kira lagi, dah tak tengok lagi, confirm masuk syurga. Itu satu nikmat yang paling besar sekali. Kita tak boleh bayangkan kalau apa ni, amalan kita dulu kita apa ni, diperiksa. Yang kata di hari kiamat kat sini je, kalau kena exam ni, kita dah cuak berpuluh-puluh. Pasal apa? Dia uji kita, kita belajar ke tak belajar. Ha, kita ambil perhatian ke tak ambil perhatian, kita tidur ke kita. Kita buka mata ke tidur. Dan sebagainya. Kat hari kiamat bukan apa yang dilihat, yang zahir saja, yang dalam hati akan dibongkar. Fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu, yang insan ni tahu, bahawa pada hari tersebut akan dibongkar, akan dikeluarkan orang yang dalam kubur pun kena keluarkan. Kan tu aja, wa husila ma fis sudur. Maka kemudian akan dibuka, akan dibongkar apa yang ada dalam hati-hati selama ini. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari tersebut, yauma idzin la khabir, maha mengetahui. Jadi tak ada yang tersembunyi. Yauma tublas sarair. Pada hari itu akan dibongkar semua rahsia-rahsia. Jadi akan dihisab. Tentu sekali apa ni, berpuluh-puluh lah, lah susah betul. Jadi kalau kita tahqiqkan tauhid, kita bertawakal hanya pada Allah SWT, kita susah macam mana pun kita usaha sendiri, kita akan masuk syurga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi ada syarat kan, dia kata tahqiq tauhid ni mesti ada bersih daripada tiga syarat. Pertama, tidak mensyirikkan Allah SWT. Yang kedua, tak buat bid'ah. Sebab tu bid'ah ni masalah besar. Bid'ah menyalahi sunnah. Jadi siapa yang menyalahi sunnah mesti kena hisab punya. Mana boleh dia lepas. Jadi kita kena nak hilangkan daripada buat bid'ah ni adalah buat sunnah. Bila kita buat sunnah ni, kita dah tak ada time nak buat bid'ah. Kalau kita solat malam, kita ikut apa yang Nabi SAW buat waktu malam, dengan baca dia panjang, dengan tasbih waktu rukuk panjang, waktu sujud lebih kurang sama je tu lah, dengan doa dia waktu kita baca Quran dan seterusnya, 8 rakaat tak payah banyak-banyak, awak dah tak ada time nak solat tu, solat ini, solat hajat, taubat, tasbih, kalau orang kata tasbih tu tak ada, dan apa-apa solat lagi lah, dah tak ada time lagi nak baca tu, nak baca ni, wirid tu, wirid ni, betul? Nak baca Asmaul Husna lah apa, dah tak ada time lagi. Jadi kalau awak tak tahu sunnah, tak ikut sunnah, banyak time nak buat macam-macam. Itu yang masalah. Buka buku tahlil sekejap, buka-buka ni apa, baca kulhu banyak-banyak ke apa. Begitu juga waktu-waktu yang tertentu, kita tak tahu apa sunnah nak lakukan pada Jumaat, tak ada idea, kita apa, kita buka buku tahlil. Tak ada, tak tahu apa kan, kita nak buat, bacalah Yasin ke apa yang ditulis kat dalam kitab majmu' tu, baca doa tu, doa akasyah lah, doa apalah, macam-macam doa ada. Kita baca selawat tu lah, selawat nariah lah, selawat itulah, selawat ini, macam-macam selawat. Nah, padahal kalau kita tahu sunnah, kita tak ada time sebenarnya nak amalkan sunnah. Tak ada time nak amalkan yang betul-betul sunnah, yang warid, yang zikir-zikir. Pagi je punya zikir waktu siang aja dah tak ada time nak habis. La ilaha illallah wa la syarika lah, dia kena baca 100 kali. Ha. Kita baca selawat dia at least 10 kali dengan baca macam-macam zikir lagi, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ila alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim dan seterusnya, macam-macam. Sampai tak tahu apa ni, tak tahu buat waktu petang dan sebagainya kalau kita ada kerja. Jadi kalau orang yang tak tahu sunnah, banyak benda dia boleh buat eh. Jadi sebab itu untuk mematikan bid'ah adalah dengan menghidupkan sunnah, dan sebaliknya nak matikan sunnah, kita hidup kita kan dah bid'ah habis. Jadi waktu solat Jumaat kita, bila kita zikir tu zikir ni waktu solat Jumaat, bid'ah apa ni, sunnah yang patut kita buat semua dah tak buat. Okay. Jadi itu masalah. Jadi yang satu lagi adalah maksiat. Siapa yang sentiasa masih lagi bergelumang dengan maksiat, dia belum mentahqiqkan tauhid. Jadi dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan caranya adalah bertaubat kalau dia buat maksiat. Sebab maksiat itu memang orang buat. Jadi sebaik baik orang yang buat salah itu adalah at-tawwabun, iaitu orang sentiasa taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat dengan taubat nasuha ditinggalkan, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dia. Jadi sekarang lepas tu semuanya, kalau dah ceritakan bagusnya tauhid apa semuanya, tapi kita tak ceritakan tentang perkara yang berlawanan, bahaya tauhid ni. Dia ada musuh dia. Apa musuh dia? Asyir. Kalau kita tak tahu tentang musuh ni, nanti apa? Kita kena attack dengan musuh, kita tak ada defense, kita tak sedia. Ataupun mungkin kita buat perkara yang salah, yang berlawanan dengan tauhid. Sebab tu dalam banyak riwayat sebagian sahabat, dia orang semua tanya tentang fadail a'mal, dia tanya tentang apa? Tentang syar, tentang kejahatan. Tapi bukan untuk buat, tapi untuk apa? Li'attaqi. Untuk apa? Untuk dia berwaspada daripada istri yang datang daripada Khuzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Itu juga kadang-kadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia tanya tentang apa ni? Tentang nama orang-orang munafikin. Bukan dia nak jadi orang munafik, tapi dia nak tahu bahawa dia termasuk kat dalam orang munafik ke tidak. Jadi dia tanya tentang benda tak betul untuk dia jauhkan diri daripadanya, untuk koreksi dirinya sendiri. Jadi sekarang takut kepada syirik. Jadi dalam bab ini dibawakan pertama sekali ayat Al-Quran, iaitu surah, dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Khabar daripada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu hukum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini terjemahan dah ditafsirkanlah. Kalau betul-betul an yushraka bih, sebenarnya lebih mendalam daripada mengampuni dosa syirik. Ai yushraka an, bila masuk dalam fi'il, dia dah jadi masdar. An yushraka bihi, dan dia dah ada makna umum. An yushraka bi, Allah tidak akan mengampuni apa juga yang disyirikkan, ataupun yang yushraka dalam majhul, yang disyirikkan dengannya sesuatu apa pun, sama dia besar ataupun dia kecil. Allah tak akan ampunkan apa juga yang disyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sama ada itu besar syiriknya ataupun kecil. Dan ini dalil bagi sebahagian ulama yang mengatakan bahawa Allah SWT tak ampunkan semua jenis syirik, sama ada syirik itu syirik besar ataupun syirik kecil sekalipun, seperti riak dan sebagainya. Ini dalil bagi mereka. Dan dalam hal ini Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala terdapat pandangan yang agak saling berlawanan. Ada kalanya dia mengatakan bahawa Allah SWT tak ampunkan syirik besar, syirik kecil, dan dia berdalilkan dengan ini. Dan kadang-kadang dalam satu tempat lain bunyi dia lain pula, Allah ampunkan dosa syirik syirik asghar, tapi dia tak ampunkan syirik besar. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan bahawa syirik yang dimaksudkan dalam ayat ini, walaupun dia umum, merujuk kepada syirik apa? Syirkun akbar saja, syirik yang besar. Kemudian dia tidak mengampuni segala dosa selainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Dan dia mengampun segala dosa duna. Duna ni maknanya bukan selain saja, tapi maksudnya yang bawah. Sebab syirik pun ada macam-macam jenis syirik tu lah. Syirik sembah patung, syirik sembah apa tu, kayu, sembah wali dan sebagainya, semua syirik. Tapi duna dzalika maksud dia dekat sini adalah yang bawah daripada itu, yang tak sampai kepada syirik. Tetapi pengampunan ini ada syaratnya. Liman yasha, kata Allah SWT, syaratnya apa dia? Bagi siapa yang Allah yasha. Yasha tu maknanya Allah kehendaki. Jadi apa kehendak Allah SWT ini tidak tertaruh ataupun tidak terikat kepada kehendak kita. Kita nak diampunkan oleh Allah SWT dosa-dosa kita, tapi tak semestinya Allah SWT mengkendaki yang sama. Mungkin ada orang tu jahat, dia buat dosa macam dia pukul orang apa semuanya, tapi Allah SWT kalau nak ampunkan dia, Allah ampunkan dia. Tapi kita mungkin fed up dengan dia, dengan pasal kan, pasal dia dulu pemerintah ke apa, dia banyak torture kita, kasih cukai banyak, saman banyak. Kita nak dia apa ni, biar dia azab oleh Allah SWT, biar dia tolak dia apa ke. Tapi Allah kalau nak ampunkan, Allah ampunkan, Allah ampunkan. Sebab apa? Dia terkait bukan pada kehendak kita, tapi pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. So, oleh kerana kita tak tahu apa yang Allah kehendaki, jadi kalau boleh jangan apa ni, jangan mati sebelum kita bertaubat atas semua dosa-dosa kita. Dan syirik jangan buat sama sekali, sebab Allah SWT tak akan ampunkan dosa syirik. Jadi dengan ayat ini, ia menerangkan kenapa hukumnya, yakni title topik ni adalah takut pada syirik. Bagaimana? Dengan khabar Allah SWT, Allah tak ampunkan dosa syirik. Kenapakah kita masih lagi boleh rasa aman daripada syirik? Kalau Allah tak ampunkan dosa syirik, maknanya kita mesti takut kalau kita buat syirik. Cuma masalahnya kita rasakan kita tak akan, bila kita dah faham tauhid ni, kita dah faham bahaya syirik ni, kita tak akan apa? Tak akan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ni satu apa ni? Satu tipuan dalam hati. Sebab syirik ni bukan satu macam. Sebab tak akan datang dalam kitab ini, ada bab-bab yang dimuatkan oleh Syekh Muhammad Dohab. Dia bawakan tentang syirik besar. Syirik besar pun ada macam-macam. Bukan syirik tu maknanya sembah patung saja. Kadang-kadang dalam hati saja. Betul tak? Kadang-kadang kita cinta saja. Selain Allah SWT, macam kita cinta Allah SWT, dah syirik. Yang tadi kita apa katakan apa? Hati terpaut kepada wali, macam kita terpaut kepada Allah SWT, amat mengharapkan, itu dah syirik. Dan banyak hal lagi kita sembelih kerana selain Allah SWT pun syirik. Kita tawaf, kita buat sesuatu apa, kita takut kepada selain Allah SWT. Macam mana kita takut kepada Allah SWT? Benda yang halus-halus pun syirik. Dan dibawakan juga dalam kitab ini bab-bab menerangkan tentang syirik kecil yang kita lakukan dengan apa, dengan tanpa kita sadari. Nah, itu masalah besar. Waktu kita solat, riak, kita tunjuk-tunjukkan orang. Kenapa kita tunjuk-tunjukkan orang? Sebab apa ni? Kita nak orang puji kita. Jadi kita cantikkan ibadat kita. Lebih-lebih lagi dalam masalah, dalam ibadat solat. Ini biasa orang lakukan. Tapi dalam belajar, takkan tak ada syirik? Tak ada. Orang dalam mengajar pun syirik. Orang tengah berpidato pun syirik. Kadang-kadang pakai bagus saja pun syirik. Orang pakai cantik apa ni, kono-kono ikut sunnah, tapi sebenarnya riak, syirik juga. Itu semua tak selamat tu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Baik. Jadi kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Al-Khalil Ibrahim AS berdoa. Al-Khalil adalah gelaran yang istimewa kepada Nabi Ibrahim AS. Dan makna Al-Khalil adalah daripada kalimat Al-Khullah. Al-Khullah tu kalau kita masukkan jari-jari kita macam gini ni, jari-jari yang tangan kanan masukkan tangan kiri, maknanya khallala baina asabi'i. Itu kalau orang kata apa dia? Waktu macam wuduk tu kan, dia masukkan ni khallala. Rapat ke tak rapat? Rapat tadi macam gini, dia masukkan rapat dan melekat dah. Itu namanya Al-Khullah. Jadi dia bukan sadiq saja, dia bukan sahabat saja, tapi dia apa ni? Dia lebih daripada sahabat qarib. Dan dia Al-Khalil untuk siapa? Al-Khalilullah, Khalilur Rahman. Sebab Allah SWT telah berfirman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan atau mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalila. Dekat sini ada masalah sikit lah. Wah, Allah ada kawan rapat. Ni nanti cerita lain pula . Tapi kita tahu, kita beriman je kepada apa yang datang dari Al-Quran, tentulah apa ni yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi makhluk Allah SWT yang juga mendapat apa ni status khalilullah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sebuah hadis Nabi ada kata, sesungguhnya Allah ittakhadhani apa ni khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sehingga aku dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Baik, dan Nabi Ibrahim AS banyak kelebihan keistimewaannya. Dialah yang memecahkan patung-patung dengan tangan dia sendiri. Itu berani Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad AS pun waktu dia duduk dakwah kat Mekah, dia belum apa lagi? Belum robohkan, belum pecahkan patung . Dia tak buat. Nabi-nabi lain pun tak pernah kita dengar apa? Dia pecahkan patung. Orang tengah orang punya patung sembah orang punya Tuhan, dia pecahkan ni. Siapa teror itu? Daripada Nabi Ibrahim AS berani. Dan dia hujah dengan kaumnya, lihat bintang gini, dia kata gini, aku lepas tangan daripada semua yang kamu sembah, apa ni, aku serahkan diriku, wajah tu wajah lillahi fataras samawati wal arba hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Begitu apa ni beraninya Nabi Ibrahim AS berhujah. Bila ditanya, apakah engkau yang apa ni yang berbuat kepada patung-patung kita, wahai Ibrahim, dia kata qala bal fa'alahu kabiruhum hada, bahkan yang pecahkannya adalah patung yang besar ni. Fas'aluhu in kanu fas'aluhu in fas'aluhum in kanu yantibun, tanyalah pada patung-patung ni kalau dia boleh bercakap. Dia jawab macam tu, dengar sakit hati lah, tapi betul lah apa dia cakap tu. Itu hujah Nabi Ibrahim AS Allah berikan pada dia, satu beraninya Nabi Ibrahim AS dalam menegakkan tauhid. Dan dalam banyak apa ni ayat Al-Quran, dia kata pada bapa dia, kenapa kau sembah sesuatu yang apa ni, yang tidak boleh dengar, yang tidak boleh melihat, tak boleh berikan kamu manfaat, tak boleh apa ni tolak kamu darat daripada kamu. Sampaikan bapa dia fed up, kalau kau tak pergi dari sini, la arjuman lah, tentu aku rejam kau, aku pukul kau. Jadi demikian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya dia apa ni, dia di apa ni dicampakkan ke dalam api yang amat besar. Itu juga menunjukkan tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kuatnya tauhidnya, yakinnya kepada janji Allah Subhanahu taala, masuk dalam api, dia tak minta tolong, terpekik ke apa semuanya, tak ada apa-apa. Allah SWT yang selamatkan dia. Qulna kuni, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka kami katakan kepada api, ya naru, wahai api, jadilah kamu bardan, sejuk dan sejahtera ala Ibrahim. Jadi mereka nak buat sesuatu pada dia, tapi mereka lah jadi orang-orang yang rugi, kata Allah SWT. Baik, jadi Nabi Ibrahim AS dalam salah satu doanya dan yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah yang diberi nama, sempena nama Nabi Ibrahim AS, apa dia? Wajnubni wabaniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku wahai Allah dan duriyatku dari perbuatan menyembah al-asnam, patung-patung. Jadi ini adalah sebahagian daripada doa Nabi Ibrahim AS yang panjang di akhir-akhir surah Ibrahim. Faidh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadal balada aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam innahunna adlalna rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman asani fa innaka ghafurur rahim. Ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni kota Mekah ini, baladan aminah. Rabbi ij'al hadzal balad, negeri ini yang bala negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku, dalam ayat ini dimasukkan sini, jauhkanlah aku dan anak cucuku daripada menyembah patung-patung. Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna, patung-patung ni banyak menyesatkan orang-orang ramai. Adlalna kathiran minan nas. Siapa yang mengikuti aku, maka dia daripada golonganku. Siapa yang asani, yang ingkar pada aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dalam ayat ini, munasabahnya kepada bab takut kepada syirik, Syekh Muhammad Wahab nak tunjukkan kepada kita satu contoh bahawa kita mesti takut pada syirik, sebab ketul bapa Nabi-Nabi itu, Nabi Ibrahim AS yang kental tauhidnya itu, dia sendiri takut pada syirik, sebab dia minta pada Allah SWT jauhkan dia daripada penyembahan patung-patung. Kalau Nabi Ibrahim AS macam gitu, apalagi orang-orang lain. Nabi takut pada syirik, kita tak payah takut pada syirik. Syirik tak payah nak belajar. Khurafat-khurafat ni zaman kita semua dah pandai lah. Kita dah tahu mana betul mana salah tu lah. Sekarang kita semua belajar teknologi, kita belajar apa tu kemahiran-kemahiran. Jangan asyik baca tauhid, baca syirik je. Itu semua apa ni, bawa kita pada zaman dulu, zaman batu. Mana orang sembah, orang Islam, kalau ada Islam mana nak sembah patung lagi? Dia faham gitulah. Siapa yang dah tahu dah kenal pada Allah SWT, beriman pada Allah SWT, mana dia boleh syirikkan Allah SWT? Ini kita dengar dan kita baca kat sebagian kita. Dan sebagian mereka tu orang yang masyhur juga dalam agama. Jadi ayat ini menolak dakwaan tersebut. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala nak terang pada kita bahawa tidak, kita tak boleh ambil ringan terhadap masalah syirik. Kita mesti takut. Dan dia bukan minta jauhkan diri dia sahaja daripada menyembah patung-patung, tetapi juga dia minta Allah jauhkan anak cucunya, zuriat dia. Zuriat dia siapa? Yang immediate lah, antara Nabi Ismail kat sebelah dia lah, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi-Nabi lain, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apakah semuanya selamat daripada fitnah patung-patung ni, fitnah syirik? Tidak. Yang Nabi-Nabi tak lah, dan yang pengikut-pengikut Nabi. Tapi ada banyak lagi yang akhirnya apa ni, menyembah patung. Sebab fitnah dia banyak, fitnah dia kuat. Sebab tu sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semua keturunan siapa? Keturunan Nabi Ibrahim. Habis mereka dah lupakan tauhid, mereka sembah patung. So betul bahawa patung-patung ni banyak menyesatkan manusia. Dalam masalah patung ini, asnam ini, kalau dalam sudut bahasa lah, asnam ni maknanya patung yang berukir. Patung yang berukir dinamakan sanam. Maknanya ada bentuk lah. Sama ada dia bentuk manusia, ada kepala, sama ada kepala, telinga, yang detail-detail tak kira lah. Itu tak mesti, mesti ada macam tu lah. Janji ada bentuk manusia ke, dan tak mesti dia tangan ada dua, kaki dua, kadang dia tangan 10 ke, ada kepak ke, itu juga namakan sanam lah. Yang penting ada bentuk. Kadang dalam bentuk binatang, monster dan sebagainya, jambut panjang gitu kan. Itu pun apa ni, pun patung. Dan satu lagi adalah wasan. Wasan inilah yang disembah selain Allah SWT, tetapi dia tak berbentuk. Tak berbentuk. Jadi biasa macam pokok, batu yang tak berbentuk, batu besar kan, ataupun gua ke apa ke, kadang sungai orang sembah, itu boleh kita namakan wasan. Sebab tu kubur pun kita boleh namakan dia wasan. Itu beza dia. Tapi dari sudut bahasa, sanam boleh juga mengumumi dan merangkumi wasan. Jadi kalau begitu, Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah SWT jauhkan daripada semua apa ni, figure-figure syirik. Dan dalam ayat ini terdapat apa ni, kehalusan pilihan kalimat daripada Nabi Ibrahim AS. Dia kata wajnubni, iaitu ujnub maknanya jauhkan. Dan asal maknanya janab ataupun junub itu daripada kalimat janbun, maknanya sebelah. Waktu kita jambul aisar, jambul aiman, jambul aisar, sebelah pinggang kiri kanan, sebelah kiri kan. Jadi maksudnya aku kat satu tempat, kau jadikan patung-patung kat tempat lain. Betul-betul ni jauh. Dia bukan kata jauhkan je, dia kata satu tempat ni satu tempat. So itu menunjukkan mubalaghah dalam menjauhkan diri daripada syirik. Kita teruskan. Dalam riwayat hadis Nabi SAW bersabda, akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Jadi lafaz daripada Nabi SAW, syirik kecil. Jadi kita dapat pembahagian syirik ini kepada besar dan kecil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pembahagian yang direka-reka oleh ulama, oh syirik ni ada besar ada kecil. Tak. Tapi mereka dapat ni daripada hadis. Kalau kita sembah patung banyak-banyak, oh tu syirik besar, atau patung dia besar tu syirik besar, patung dia kecil gini ya, oh tu syirik kecil. Kan ada orang bawa patung dekat mana, dekat kereta kan. Dia break, patung dia pun jatuh. Macam mana nak selamatkan dia? Kadang-kadang cincin tu pun patung. Kadang-kadang sampai cincin. Betul? Ada orang sembah tulisan-tulisan. Ada orang sembah benang-benang pun orang sembah. Syirik. Itu semua patung lah kira. Itu termasuk dalam apa? Dalam syirik. Jadi Nabi SAW kata, yang paling ku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Jadi sahabat tak tahu apa tu syirik kecil. Mereka tanya, maka Nabi SAW jawab, ar-riya. Riya tu syirik kecil. Bukan riya tu sahaja syirik kecil, tapi riak tu sebahagian daripada syirik kecil. Dan apa tu riak? Riak itu adalah perbuatan seseorang itu mencantikkan, memperelokkan ibadat dia untuk orang lain supaya orang lain puji dia. Itu definisi lah. Definisi riak, apa dia? Mencantikkan satu-satunya ibadat supaya orang lihat, supaya orang puji dia. Kalau supaya orang lihat dia tak ada masalah. Masalah dia apa? Supaya orang lihat dan puji dia. Nak cari pujian daripada orang lain. Dan pujian ini tak semestinya dengan mulut. Tak mestinya orang tengok, wah dia punya bacaan bagus. Tak mesti orang cakap macam itu. Orang tak cakap pun, tapi orang puji dalam hati pun, ataupun macam mana orang puji tu lah, orang tulis ke apa pujian ke kan, recommend, oh, dia ni bagus dalam solat dia, dia ni bagus dalam apa dia ke. Yang penting bukan tu, yang penting niat dia. Niat dia bukan kerana Allah SWT, tapi nak dapat pujian daripada makhluk. Itu yang dinamakan riak. Bila dia tunjukkan dengan perbuatan yang boleh dilihat, namanya riak. Daripada kalimat ra'a yura'i. Sebab tu dalam ayat Al-Quran dia kata yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ni sembahyang juga, tapi mereka sembahyang nak tunjuk-tunjuk. Yura'unan nas, orang tunjukkan orang lain bahawa dia beriman. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Jadi orang yang mendustakan agama antaranya adalah orang yang bila dia solat lepas tu dia riak, yura'un. Jadi maksud yura'un dia tunjuk-tunjuk. Kalau perbuatan tu tak boleh ditunjuk tapi boleh didengar, tu namanya sama'ah. Maknanya untuk mendapatkan sum'ah. Jadi yang ini juga sama hukumnya dalam dengan riak. Kita akan bahaskan lebih lanjut tentang riak ni. Jadi Nabi SAW takut kepada para sahabat, okay, dia cakap ni dengan sahabat. Apa yang Nabi SAW takut pada mereka? Syirik kecil. Dia bukan takut mereka buat zina ke, dia bukan takut mereka bunuh-membunuh, tapi dia kata dia takut kepada mereka nanti mereka buat syirik kecil. Diriwayatkan pula dalam hadis yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah. Yad'u maknanya dia meminta, asal dia yad'u maknanya meminta doa, dan juga ditafsirkan dengan menyembah. Sebab doa ni ada dua macam. Satu doa ibadah, satu lagi doa masalah. Doa ibadat ni adalah doa yang kita lakukan. Semua kita punya ibadat tu, kita punya solat tu namanya kita sedang berdoa. Kalau kita menuntut ilmu ni semua, dan kita belajar yang kita pelajari, atau kita baca Quran, kita namakan ni doa juga. Tapi doa apa? Doa ibadah. Kita tak ada minta apa-apa pun pada Allah SWT. Kita tuntut ilmu, kita semua diam je, cakap seorang aja. Bila masa pula kita doa pada Allah SWT? Ya, kita tak doa dengan mulut kita, tapi perbuatan kita tu, dengan perbuatan kita sebenarnya kita berdoa. Macam mana? Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mengajar ilmu, dengan kita baca Quran dan sebagainya, sebenarnya kita nak apa? Dekatkan diri kita pada Allah SWT. Sebenarnya kita minta apa? Ganjaran, pahala, keredaan daripada Allah SWT. Itulah doa. Doa minta, tapi dengan perbuatan. Sebab itu dinamakan doa'u ibadah. Satu lagi jenis doa adalah doa masalah. Masalah ini daripada kalimat soal, minta. Dan minta ni biasanya suatu perkara dalam apa ni, dalam dunia, hajat-hajat kita. Nah, ini yang kita lakukan dengan kita angkat tangan ataupun tak angkat tangan pun. Yang penting kita minta, wahai Allah, berikanlah aku gini, jauhkanlah aku daripada gini dan sebagainya, sama ada di dunia ataupun akhirat. Dan kita minta kepada Allah SWT yang kita namakan doa tu. Nah, itu satu lagi jenis doa. Jadi doa ada berapa macam? Dua. Satu doa ibadat, satu doa masalah. Dan hadis ini yang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, siapa yang mati dalam keadaan berdoa, yad'u min dunillah, selain Allah. Niddan, niddan ni maknanya mathilan atau syarikan. Di bahasa Arabnya mathilan maknanya setanding, sekutu. Maknanya dia minta selain Allah SWT macam yang sepatutnya diminta pada Allah. Itu dia. Jadi itu satu definisi ataupun tafsiran tentang syirik. Bila kita letakkan ataupun kita samakan sesuatu yang menjadi pengkhususan Allah SWT, maka ia telah mensyirikkan, dia telah mensyirikkan Allah SWT. Jadi sekali lagi, mensyirikkan Allah itu apa maknanya? Bila kita menyamakan selain Allah dengan sesuatu yang menjadi sesuatu hak khusus untuk Allah SWT, itu maknanya syirik. Boleh? Syirik maknanya apa? Kali ketiga saya cakap, menyamakan selain Allah dengan sesuatu yang khusus untuk Allah SWT, dengan sesuatu yang khusus untuk Allah SWT. Jadi sesuatu yang khusus untuk Allah dalam hal ini, contohnya kita hanya minta pada Allah SWT, kita hanya mengharap pada Allah SWT. Kalau kita buat gitu juga pada selain Allah SWT, kita samakan tu yang sepatutnya untuk Allah SWT, kita minta pada selain Allah, kita harap pada selain Allah SWT, itu dinamakan syirik. Baik. Jadi barang siapa mati, dia sembah ataupun dia sekutukan Allah SWT khususnya dalam ibadatnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ni riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis sahih Muslim daripada Jabir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menemui Allah, man laqi Allah, bila kita jumpa Allah, bila kita mati kita jumpa Allah hari kiamat, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, wahai manusia, sungguh kau bersusah payah kat dunia ni lah, kadhan famulaqih, sampailah kau kan akan bertemu Allah. Tapi tak semua orang bertemu Allah SWT dalam keadaan yang sama. Tak semua orang bertemu Allah SWT lah reda padanya. Oh bagus, kadang buat bagus kat dekat dunia ni, masuklah syurga. Tak. Ada orang jumpa Allah SWT lah murka padanya. Sebab tu ayat tu disebutkan dua keadaan orang. Ada yang dapat kitabnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Dan ada orang yang diberikan kitabnya wara'a zahrihi, di belakangnya, fasawfa yad'u thubura, dia akan kata celaka, wa yasla sa'ira, dia akan masuk api neraka yang bernyala-nyala. Allah terangkan kenapa dia macam tu. Jadi semua orang akan jumpa Allah SWT, tapi keadaan berbeza-beza. Jadi apa keadaan-keadaannya? Dalam hadis ini menerangkan, barang siapa menemui Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya, yang ni kat dunia sedikit pun, la yushriku bihi syai'an, tak ada syirik besar, tak ada syirik kecil pun, maka pasti masuk syurga. Pasti masuk syurga. Tetapi barang siapa menemuinya dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Jadi hadis yang terakhir ini membuatkan kita takut kepada syirik. Sebab antara kita, antara seseorang insan itu dengan masuk neraka cuma apa? Apa jarak antara seorang insan nak masuk neraka? Jauh ke dekat? Berapa dekat? Berapa hari nak masuk neraka? Yang pisahkan dia antara dia dengan masuk neraka cuma apa? Cuma mati je. Itu yang kita dapat daripada sini. Siapa jumpa Allah, yang ni mati, syirik, masuk neraka, terus masuk neraka. Dan begitu juga antara dia nak masuk syurga, dekat saja, tinggal dia mati je. Seorang tu mati je, dia masuk neraka, mati je dia masuk syurga. So begitu dekatnya seorang itu dengan neraka. Jadi kalau seseorang itu syirikkan Allah SWT dan dia ambil ringan tentang syirik, masih lagi sembah wali, masih pergi macam-macam, hati dia tak tahu, campur aduk, sayang pada Allah, sayang pada Nabi, pada Syekh Abdul Qadir Jalani, pada Syekh apa-apa semuanya, dalam hati dia macam-macam ha? Rusak. Antara dia dengan neraka tinggal apa? Tinggal mati je. Mati tu bila? Mesti kan lagi 10 tahun, 20 tahun, mungkin lagi 1 hari, mungkin berapa minit, walaupun 1 bulan dekat saja, tinggal dia mati je terus dia masuk neraka. Dakhalan nar. Sebab tu mesti takut terhadap bahaya syirik. Dan dekat dia seseorang itu kepada syurga kalau dia dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan mentauhidkan Allah SWT, dia masuk syurga confirm punya. Mati terus masuk syurga confirm. Janji Allah SWT, janji Rasulullah SAW. Baik. Jadi kita lihat cantiknya apa tu pilihan nas-nas berkaitan dengan bab ini, iaitu khauf minasyirki, takut kepada syirik. Jadi kandungan bab ini masih lagi muka surat 126, kita belum baca kitab lagi. Syirik adalah perbuatan dosa yang wajib dikhawatiri terjadinya dan harus dijauhi. Daripada mana kita dapat ni? Daripada semua yang terdapat dalam bab ini lah, daripada firman Allah SWT, dua firman tu dan tiga hadis. Dan satu perkara yang kita lihat Nabi SAW pun takut syirik. Sebab Nabi SAW doa, antara doa Nabi SAW adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dah nama 9359L. Ada? Tak ada. Kalau ada, boleh kan 9359L. Tak ada. Pasal apa, dia blok ustaz punya kereta lah, nak balik ustaz. Tak ada ni eh? Mana dah lupa eh? Macam sekali lah eh. Baik. Antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima a'lamu. Allahumma, wahai Allah, aku berlindung pada engkau daripada mensyirik sesuatu pada engkau dengan keadaan aku mengetahuinya. A'lamu. Mana tahu orang tu dia nak syirik ke Allah SWT, dia tahu salah dia nak buat, jadi tak ada yang boleh melindungi daripadanya melainkan Allah SWT. Wa astaghfiruka, dan aku minta ampun pada engkau kalau aku dah syirikkan pada engkau dalam keadaan yang aku tak tahu. Sebab kadang-kadang kita syirik ke Allah SWT kita tak tahu, dan biasanya bukan syirik besar, syirik kecil. Sebab dia dalam hati, kita tak tahu, kita tak sedar dalam niat, dalam ibadat kita niat kita tak betul, niat kita kerana selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang kedua, riak termasuk perbuatan syirik. Riak termasuk perbuatan syirik. Dan ketiga, riak termasuk syirik kecil, syirkun asghar. Dari mana kita dapat syirkun asghar ni kecil? Daripada sabda Nabi SAW. Dan ada kayak bermaknanya riak itu perkara ringan pasal dia kecil. Tak, kalau dia kecil Nabi tak takut atas umatnya. Dan riak yang dimasukkan kat sini bukan semua jenis riak eh. Kata Ibnul Qayyim, yasirul riak, yakni riak yang sedikit, itu syirik kecil. Tapi kalau waktu riak dah over, all the way solat riak habis, mana ada kata tu syirik kecil lagi, tu dah syirik besar. Ataupun majoritinya dah riak, sedekah dia riak, kebanyakan juga dia tak riak sikit aje, itu dah bukan syirik kecil. Sebab tu dia yasirul riak, riak sedikit tu pun dah bahaya. Yang keempat, syirik kecil ini adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan terjangkitnya pada orang-orang soleh. Yang paling dikhawatirkan terjangkit dari orang-orang soleh. Orang soleh ni orang baik, orang yang taat beribadat kepada Allah SWT. Tapi dia lah yang takut kena jangkit demam apa? Demam riak. Sebab kalau kita lihat hadis Nabi SAW, aku takutkan, paling yang aku takutkan kepada kamu lah syirik kecil. Dan kamu kat sini depan mata Nabi SAW siapa? Orang-orang saleh ke orang-orang jahat? Orang saleh, Abu Bakar, Umar, Ali dan seterusnya. Jadi apa ni, dalam ibadah mereka tu ada kemungkinan termasuknya ya. Jadi perlu dikhawatirkan. Kalau orang jahat apa nak takut riak? Dia tak, memang dah tak ibadat pun. Jadi tak payah nak riak-riak eh. Yang kelima, syurga dan neraka adalah dekat. Buktinya apa? Daripada dua hadis yang terakhir, antara dia dengan neraka, nak masuk neraka adalah mati saja. Dekat ni, mati berdekat. Mana dia mati lambat? Begitu juga dengan syurga. Sama-sama dekatnya syurga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis, iaitu yang terakhir. Yang ketujuh, barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, pasti masuk syurga. Tetapi barang siapa mati dalam keadaan berbuat syirik kepadanya, maka pasti dia masuk neraka, sekalipun dia termasuk orang yang paling banyak ibadahnya. Jadi ini menolak dakwaan sebagian orang dari dulu lagi, dari zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab lagi. Dia kata kalau kita dah la ilaha illallah, kita dah semayang, mana kita boleh jadi orang musyrikin? Mana kita boleh masuk neraka? Jadi kenapa kau tentang bid'ah yang kita buat, kubah-kubah yang kita buat dekat apa ni, dekat kubur bakir dulu? Sahabatnya kubur kan macam sekarang lah, semua ada bangunan-bangunan dia. Dan orang ada nazar kat situ, ada sembelih kat situ, apa semuanya, kat pokok sana, pokok sini, batu sana pun orang dah sembah. Zaman apa? Tahun 1000-an tahun tu, 1100 tahun tu Hijrah, mereka dilakukan demikian. Jadi bila datang Syekh Muhammad Abdul Wahab, dia menentang bid'ah dan syirik ini. Dia kata, mana pula kita boleh jadi syirik? Kau kafirkan kita pula. Kau kata ni semua perbuatan syirik. Mana boleh syirik? Kita dah sebutkan la ilaha illallah, kita dah beriman pada Allah SWT, kita sayang pada Muhammad Rasulullah. Mana boleh jadi syirik? Jadi dengan hadis ini menolak dakwaan mereka. Yang kelapan, pelajaran penting, iaitu bahawa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya supaya dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Syirik yang pertama ke atas muka bumi ini pun sama juga, iaitu penyakit sayang kepada berhala. Yang berhala ni bukan berhala jahat-jahat, monster ke apa, jahat berhala apa? Orang-orang soleh. Sampaikan Nabi Nuh AS diutuskan lama, 950 tahun dakwah pada kaumnya, pun tak mau pun, tak mau tinggalkan sembah patung. So dia, syirik ni adalah satu penyakit yang amat besar. Yang ke-9, Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebahagian besar manusia. Ini sebagaimana kata beliau, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ini ada pembahasan tak apa-apa penting kat sini. Yang penting adalah berhala tu dah sesatkan bukan sikit manusia, dah sesatkan banyak manusia. Kalau kita lihat kat dunia sekarang ni, kalau dia bukan orang Islam, mesti dia ada patung, walaupun konon-konon dia agama daripada langit. Memang dia asalnya agama daripada langit lah. Kita lihat agama Yahudi, ada patung, dia ada lembu melodi dia. Lembu special dia, nama dia apa? Melodi. Itu lembu sacred dia, lembu suci dia. Dan orang Kristian, kat gereja dia ada patung, mesti ada patung. Tapi kita kat masjid lama-lama entah-entah ada patung, tak boleh cakap eh? Tak mustahil. Gambar. Dia mula dengan gambar. Yang ke-10, bab ini mengandung tafsiran kalimat la ilaha illallah. Apa tafsiran la ilaha illallah? Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari oleh Ibn Mas'ud tadi, iaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu yad'u min dunillahi niddan. Syirik adalah menyembah, yakni meminta ataupun memberikan sesuatu yang menjadikan hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. So, la ilaha illallah maknanya apa ni? Tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsirannya. Bukan tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang wujud, tiada Tuhan yang menciptakan selain Allah. Tiada Tuhan yang berkuasa menciptakan selain Allah. Itu semua tak betul. Tafsirannya adalah tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Yang ke-11, keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik. Apa keutamaannya orang bersih daripada syirik? Dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Ada apa-apa soalan? Nah, satu soalan yang baik. Kita tunjuk-tunjuk ibadat kita supaya orang ikut kita. Pasal sebelum tu orang tu tak ikut kita lah. Jadi ikut ni ada dua macam lah. Satu ikut kita dan agungkan kita, ataupun ikut kita sebab dia belajar daripada kita. Dia ada dua ni lah, dua angle lah kita nak tengok. Kalau dia tunjukkan solat dia, okay, solat macam ini, dia tunjukkan depan tu solat. Lepas tu orang tengok, memang dia nak orang tengok supaya apa, orang belajar daripada dia macam mana solatnya, apa ni yang sepatut kita lakukan. Adakah ini riak? Tidaklah, pasal dia tak ada niat bahawa mereka puji dia. Kalaupun dia berwuduk depan orang ramai, itu dilakukan oleh sahabat Uthman bin Affan. Kita belajar berwuduk daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Depan orang ramai dia panggil, minta air, wuduk, dia celup tangan dia, dia cuci, dia wuduk. Lepas dia kata inilah caranya wuduk Nabi SAW. Tunjuk-tunjuk juga. Tapi ini bukan untuk diagungkan, tapi untuk orang belajar. Ini tak salah. Sekarang dapat pahala. Begitu juga apa ni, mengajarkan doa dan sebagainya, ataupun mengajarkan ilmu ni, semua tunjuk-tunjuk, mesti tunjuk-tunjuk punya. Tapi ini apa ni, ataupun pada anak-anak ataupun selain daripada mereka. Jadi semua adalah apa ni, tidak masuk dalam masalah syirik asghar ataupun riak. Tapi kalau dia buat macam itu supaya orang agungkan dia, orang puji dia, maksud dia riak. Dan kadang-kadang dalam dia nak belajar tu boleh masuk riak, boleh tak? Orang belajar pun orang belajar juga, tapi dalam waktu yang sama, bagus hari ni. Dalam hati dia ada sikit terdetik macam itu, dah riak. Sebab tu saya katakan tadi, riak itu penyakit yang biasa berjangkit pada ni, pada orang-orang yang beribadat, yang soleh. Sebab tu kita sentiasa takut dan kita doa lah, berlindung pada Allah SWT daripada apa juga jenis syirik. Ada soalan lain? Lintasan hati tu, kadang-kadang kita buat ibadah mulanya niat tu ikhlas. Kadang-kadang dia sendiri datang dalam sikit. Mana kita nak elakkan? Okay. Jadi memang asal kalau orang tu benar-benar beriman, dia memang nak beribadat pada Allah SWT. Dan asal pada seorang yang beriman, ikhlas ke syirik? Asal dia ikhlas, betul. Tapi boleh tak hatinya dalam satu masa tu dirosakkan dengan syirik? Boleh. Apa, syaitan ada kat dalam dia, dalam diri dia, tengah berenang dekat dalam kat urat-urat darah dia. Bukannya dia boleh keluarkan syaitan tu. Dan kalau syaitan dah keluar pun, hatinya dia ada jiwa yang sentiasa memujuk pada perkara yang salah, yang maksiat. Innal nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa tu sentiasa memerintah, menyuruh kepada asu, yang jahat. Dan sejahat-jahatnya adalah riak. Itu biasa. Jadi sebab itu kita kena ada ilmu. kita kena ada ilmu, kita kembalikan kepada asal, yakni ikhlas kita tu balik. Jadi kita kena lawan rasa-rasa nak riak tu. Kita kena lawan. Macam nak lawan? Ambil pedang ke apa? Jadi caranya adalah dengan berfikir dalam hati. Berfikir dalam hati yang kita baca kemarin tu. Oh, ni bukan kat dalam kelas Riyadhus Salihin. Bahawa yang kita nak orang puji ni, dia bukannya boleh kasih kita pahala. Dia tak boleh kita kasih pahala kan? Jadi kenapa kita tak buat untuk dia? Yang kasih pahala adalah Allah SWT. Jadi kita katakan, oh dia ni tak boleh kasih kita pahala. Jadi asal aku nak riak. Jadi ini untuk Allah SWT. Ha, InsyaAllah kita akan selamat daripada penyakit. Nah, itu sebaik-baik jawapan ni. Jadi tak pengetahuan tentang keagungan Allah SWT. Dan kemudian dengan kita tahu hadis-hadis yang kita hafal bahawa Allah SWT maha kaya daripada apa ni, dari sekutu-sekutu ni. Siapa yang syirik ke Allah SWT, aku akan tinggalkan dia dan syiriknya. Oh, nanti tak diterima amalan ni. Cepat-cepat kita usaha untuk lawan daripada melakukan syirik. Kalau itu berlaku, kita lawan, insyaAllah dia tak akan memudaratkan ibadat kita. Sebab tu ada orang-orang yang soleh, dia tak mau ke depan. Dia tak mau jadi imam, dia tak mau jadi apa ni, kat depan berpidato apa semua. Dia solo-solo je, senyap, diam aja. Dia cuba nak sembunyikan apa ni ibadah-ibadahnya. Salafus salih macam itu. Dia puasa pun orang tak tahu dia puasa. Dia baca Quran banyak pun orang tak tahu dia baca Quran. Dia alim pun orang tak tahu dia alim, macam biasa aja. Dia apa ni, dia sedekah pun apa ni orang tak tahu dia sedekah. Dia banyak bezanya dengan orang zaman sekarang. Tapi walau bagaimanapun, kita tak bermakna bahawa takut riak punya pasal kita tinggalkan beribadat. Mak, nanti pergi kelas ni yang tuan akan kita apa ni, ya, kita action lah. Saya tak habis lah, Jadi jangan itu kata ulama, dengan kita buat gitu kita dah riak lah, kita dah syirik. Sebab kita tak buat sesuatu takut pada selain Allah SWT. Orang lagi kita takut, orang punya kata-kata, orang punya komen lagi kita takut daripada perintah Allah SWT. Itu pun syirik juga. Tapi dalam keadaan zaman kita sekarang ni, masalahnya lain. Pada saya lah, masalahnya lain daripada sudut apa. Kita berhadapan dengan zaman yang dah berjauhan daripada kebenaran, di mana apa ni, sunnah dah tak dikenali oleh ramai orang. Jadi kejahilan lebih ramai. Jadi tanggungjawab ada di atas bahu-bahu orang yang tahu tentang sunnah untuk mengajar pada orang yang tak tahu, untuk menerangkan pada orang yang tak tahu. Sama ada dengan kita langsung secara direct cakap dengan mereka, terangkan kepada mereka, itu tengok kepada ilmu kita lah. Ataupun dengan kita mengamalkan apa yang kita tahu, bukannya sembunyi-sembunyi, tapi apa? Mesti terang-terang lah. Sebab apa? Nak orang tahu apa tu amalan sunnah. Satu dua mungkin tak ada, tapi kalau ramai-ramai buat apa semua lah, lama orang nampak lah. Oh, ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Yang nak tahu. Jadi kita nak belajar. Kalau kita tak boleh nak terangkan, pergi belajar lah kat sini, kat sana. So dengan cara itu, walaupun kita macam tunjuk-tunjuk niat kita untuk apa ni, untuk dia memahami, orang lain memahami sunnah melalui amalan kita, so kita dapat pahala yang banyak. Satu kerana kita saja apa ni, pahala untuk kita. Satu lagi pahala apa ni yang kita dapat sebab orang dapat petunjuk. Satu apa ni, berdakwah ni ada dua macam. Satu dakwah dengan apa ni, dengan lisan. Satu dakwah dengan hal, yakni dengan keadaan kita, dengan perbuatan kita. Kita kena istiqamah dalam apa ni, dalam tempat kerja, kat mana-mana kita amalkan sunnah. Itu bukan mudah lah, itu susah. Antara nak apa ni, nak beribadat satu, lepas tu takut orang kutuk satu, takut orang puji pun satu. Orang kutuk pun kita tak mau. Betul tak? Orang puji pun kita tak mau. Sebab apa? Dia dulu tak mau. Jadi macam mana Tak apalah, tu lah kita kena buat juga. Ini satu pengorbanan yang kita harus lakukan. Beza kalau zaman, kalau kita apa, di tempat yang orang semua dah buat sunnah apa semuanya, lain cerita dia. Itu kita sembunyi-sembunyi dengan kita punya amalan pun tak apalah. Saya harap apa ni, yang ada kitab baca ya kat rumah. syarah yang terdapat dalam kitab ni, dia panjang. Jadi kalau dapat faham 60% pun jadilah, 60-70%. Sebab dia banyak nak apa menukilkan daripada ulama-ulama salaf ataupun muhaddiq seperti Ibnu Qayyim ya, tentang kenapa syirik itu satu dosa yang tidak diampunkan tu dimakan 2-3 pej. Jadi kita terbaca. Ke surat 133 ada dua perkara. Kita ada hadis tentang riak tu, tapi tak disebutkan siapa yang perawinya. Jadi muka surat 133 dengan syarah ni, kita kalau baca kita jumpa penulis menuturkan hadis ini dengan ringkas dan tanpa menisbahkan kepada perawi, tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani Al-Baihaqi. Telah meriwayatkannya Imam Ahmad berkata, Yunus bercerita kepada kami dengan sanad dia semua Lais bercerita kepada kami dari Yazid, yakni Ibnu Hadi, dari Amr bin Mahmud, dari Mahmud bin Labid, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala riya. Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah, idza jazal nasa bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat ketika dia telah membalas orang-orang dengan amalan mereka, pergilah kamu semua kepada orang-orang yang dahulu kamu perlihatkan, ini riakkan amalmu kepada mereka di dunia. Lihatlah apakah kamu menemukan ganjaran di sisi mereka. Jadi kalau kita nak riak atau tercetus dalam kita riak, ingatlah bahawa di kiamat nanti Allah tahu dah lah suruh kita ni pergi minta pahala daripada orang-orang yang kita nak dipuji kita kat dunia dulu dengan ibadat kita. Apakah kita akan dapat pahala daripada mereka? Mereka tak boleh. Tak boleh apa ni, memberikan sesuatu kepada kita. Ibadat kita tertolak. Muka surat 135 kat atas tu ada satu lagi hadis menguatkan masalah riak ni ataupun syirkul asghar, syirkul akhfa. Kata Nabi SAW pada Abu Bakar As-Siddiq, asyirku akhfa min dabi bin namli. Syirik itu lebih halus dari jenis semut terkecil. Susah nak detect syirik ni. Yang dimaksudkan kat sini adalah riak. Ada seorang alim, dia waktu hidup dia tulis buku. Tapi buku ni dia tak pernah cetak, dia tak pernah hantar pada orang untuk cetak dan jual ke ataupun beri pada orang ramai. Dia simpan kat satu peti. Satu hari dia nak meninggal, dia dah rasa dia nak meninggal dunia. Jadi dia panggil seseorang, saya tak ingat siapa dia panggil, kawan dia ke anak dia ke, dia panggil. Dia kata kepada orang ini, aku ada simpan buku-buku yang aku tuliskan dulu kat dalam peti ni. Okey. Bila apa ni tiba masanya aku nak meninggal dunia, kau lihat tangan aku. Kau lihat tangan aku. Kalau tangan aku tu, dia kata kalau tangan aku tu aku genggam, kalau aku genggam tangan kau tu, maka apa ni kau ambil apa tu apa ni buku-buku aku ni semuanya kau bakar. Kalau tangan aku tak genggam kau, maka engkau boleh ambil buku-buku aku ni dan kau cetakkan dia dan kau sebarkan dia. Kenapa? Sebab waktu dia tulis tu, dia takut sangat kalau dia tulis ni bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebelum nak meninggal dunia, barulah dia akan dapat tahu bahawa waktu dia tulis tu dia riak ke dia tak riak. Jadi kalau dia pegang, maknanya dia tarik orang tu, maknanya ini bukan apa ni, ini bukan apa ni kerana Allah SWT. Jadi jangan biarkan tu, ilmu macam mana pun dibakar sudah. Sebab apa? Amalannya riak, dia tak mutlak Allah SWT dalam keadaan dia. Tapi kalau sebaliknya, tak apa, boleh cerita. Sebab begitu sekali, beza dengan zaman sekarang. Orang tulis kitab dengan, wah ni kitab lagi dalam silsilah kita, wah, kat belakang aku dah tulis kitab gini lagi, wah, inilah penulis pengarang kitab yang apa, best seller, betul tak? Ataupun kat depan dia ada orang apa ni, ada orang rekomendkan apa semuanya, Syekh ni kata udah ni punya buku bagus lah apa semuanya. Beza dengan apa ni, ulama-ulama zaman dulu, apa ni, mereka jaganya hati mereka. Jadi sebab itulah mereka apa ni, apa ni, sebutan mereka sampai sekarang apa ni masih kekal, pasal mereka punya usaha tu ikhlas. Sebab tu ada kitab-kitab dah tak dengar lagi, tapi ada kitab-kitab sampai sekarang masih orang buka, masih orang baca dan sebagainya. Antara kitab ni, kitab Tauhid, antara kitab karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di 40 Riyadhus Salihin, sampai sekarang orang masih buka, masih baca. Itu tanda-tanda bahawa mereka ketika apa ni beramal itu, mereka lakukan dengan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada minggu akan datang kita akan apa ni, sempurnakan syarahan pada hari ini. Kita baca sikit-sikit mana yang patut, kita sambung bab yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.